بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah mulai memasuki bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan tanda dari rafa yang pertama yang merupakan tanda aslinya yaitu ad-dhammah. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam tanda-tanda rafa yang menjadi pengganti dari ad-dhammah, yaitu al-wawu, kemudian al-alifu, wan-nunu. Taib. Iqra' ya Mas Fatur, halaman 44. Wa ammal wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirufi fi mawdi'aini. Fi jam'il mudhakkar salimi. وما حمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون إن يكن منكم عشرون صابرون وفي الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وأموك وفوك وهنوك وذو مال نحو قال أبوهم لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وجاء حموكي وهذا فوكا وهنوكا وإنه لذو علم. طيب يكفي إن شاء الله. Sekarang kita masuk ke al-waw, ya. Al-waw sebagai pengganti dari dhammah. Maka waw menggantikan dhammah sebagai tanda rafa pada dua tempat. Tempat yang pertama jamak mudzakkar salim, wa ma humila ilaih, dan apa yang dibawa kepada jamak mudzakkar salim. Jadi ada yang benar-benar jamak mudzakkar salim, ada yang namanya itu mulhaq. Mulhaq itu artinya yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya yauma idzin, wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Ya, pada hari ini bergembiralah orang-orang yang beriman. Al-mu'minuna di sini dia rofa. Coba di i'rab al-mu'minun ya Mas Fatur. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu ya. Al-mu'minuna fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu. Baik. Niyabatan anid dhammah. Wa in yakum minkum ishruna sabiruna. Ya, ishruna sabiruna. Ishruna di sini ini yang mulhaq. Jadi beliau ini memberikan contoh masyaallah. Yang pertama itu yang benar-benar jamak mudzakkar salim, yang kedua yang mulhaq. Ishruna itu mulhaq. Kenapa? Karena ada syaratnya. Jamak mudzakkar salim itu merupakan kumpulan sesuatu yang sejenis. Ya, diatofkan. Ya, diatofkan sesuatu yang jenis, disertakan atau dikumpulkan sesuatu yang sejenis. Al-mu'minun pada hakikatnya adalah kumpulan mukmin, mukmin, mukmin dikumpulkan. Ada mufradnya, yaitu apa? Al-mu'min. Ya, adapun isyruna, ya, isyrun itu artinya 20. Ya, dia tidak tidak seperti al-mu'minun, ya. Isyrun itu bukan isyr kemudian digabung jadi isyrun, tidak. Tapi dia isyrun, ya sudah, 20, isyrun. Ya, isyrun. Kalau dia nasab dan khafat, jadi isyrin. Ya, mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Tapi dia tidak memiliki bentuk tunggal, tidak memiliki mufrad. Ya, berbeda dengan al-mu'minun. Dia memiliki bentuk mufrad, yaitu al-mu'min. Al-mu'min, al-mu'minun. Adapun isyrun, dia tidak memiliki bentuk mufrad. Dia tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim, tapi dikatakan sebagai mulhaq bijamil mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua bagi yang tanda rafa'nya dengan al-wawu adalah asmaul sittah. Ini faedah baru ya. Dalam al-ajurumiyah kita mengenal apa? Asmaul khamsah. Maka di sana ada yang ditambahkan. Wahya abuka, akhuka, wahamuki. Ini catatan yang pertama, faedah yang pertama kita dapatkan, ya, berbeda dengan al-ajrumi, ya, hamuka, ya. Yang benar adalah hamuki. Kenapa? Karena hamu itu adalah saudara ipar bagi seorang wanita. Atau kita bisa ibaratkan dengan saudara laki-laki dari suami. Saudara laki-laki dari suami. Dari atau bagi? Saudara laki-laki suami. Jadi dia tidak bisa dinisbahkan kecuali kepada wanita. Kepada seorang wanita yang memiliki suami. Saudara laki-laki? Suami. Saudara laki-laki suami. Sehingga dia kalau dinisbahkan jadi hamuka, ya keliru. Kenapa? Karena seorang laki-laki, ka itu kan laki-laki, anta. Dia nggak punya, nggak mungkin punya suami. Anta nggak mungkin punya suami. Kan domir ka itu kan anta. Ya, kalau dia bilang hamuka, ya, saudara laki-laki suamimu, nggak mungkin disebarkan kepada ka, ya, kecuali LGBT. Na'udzubillah. Ya, sehingga apa? Yang benar adalah hamuki atau hamuha, ya, atau hamuha. Ya. Sehingga penisbatan pada ka, ya, hamuka atau pada domir anta ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Harusnya apa? Kepada perempuan. Ya, jadi yang benar adalah hamuki. Kemudian fuka, ya, mulutmu. Nah ini yang baru. Wa hanuka. Hanu itu sama dengan bahasa kita anu. Dan saya kira anu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab ini. Anu. Apa itu? Kinayatan amma yastakbihu dzikruhu min a'dha'il insan. Ya. Sebentuk bentuk kinayah. Apa kinayah? Perumpamaan untuk menyebutkan terhadap apa yang jelek untuk disebut. Perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu yang jelek untuk disebut min a'dha'il insan, dari anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia yang jelek untuk disebut. Kemaluan laki-laki. Ya. Jadi untuk menyebutkan kemaluan laki-laki dipakaikan nama hanu. Ya. Itu loh anumu, ya. Anu. Ya, itu diambil dari kata hanu ini saya kira. Jadi hanu itu adalah kinayah, ya, bagi kemaluan laki-laki. Kinayah bagi kemaluan laki-laki. Wadhu malin. Wadhu malin. Demikian juga dhu malin. Ya, sama seperti apa yang kita pelajari. Dhu. Contohnya qala abuhum. Ya, abuhum. Fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kemudian akhuhu. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ya, akhuhu. Rafa' dia. La Yusufu wa akhuhu. Posisinya seperti apa? Akhu. Apa? I'rabnya apa? Akhu. Hah? Akhuhu? Apa i'rabnya, Mas Fatur? Fa'ilun. Oh, fa'ilun. Iya, makanya kok fa'ilun. Nah. Apa ya Abdurrahman? Wa akhuhu. Hmm? Lah, ya mudhaf, ya betul. Tapi apa? Mudhaf itu bukan, ya, enggak masuk i'rab, mudhaf ilai yang i'rab. Hah? Ataf ya khimalakum. Yusuf mubtada, akhuhu ataf kepada Yusuf. Wawnya waw ataf. Hah? Ya enggak? Baik. Jadi dia ataf kepada rofa, ya. Karena mubtada, karena Yusuf mubtada, maka aku itu ataf kepada Yusuf, maka dia pun rofa. Taib. Waja'a hamuki. Wahadafuka wahanuka. Wa innahu dadu ilmin. Taib. Penjelasannya dengan lebih detail sekarang. Ikhra ya Ali. Min isnaini. Biziadatin fi akhirihi. Salihun itajaribi an hadhihi ziyadati. Wa atfu mitlihi alaihi. Sawa'un kana muqaddu ilman dan zaiduna au sifah. Ka as-sabiquna. Berarti atfi kalau itu mau baca atfi. Wa atfi mitlihi alaihi. Ya, salihun di tajridi. Dia ataf kepada tajrid. Jadi salih, salihun. Wa atfi mislihi alaihi sawa'an kana mufraduhu ilman kazaiduna au sifatin kasalihuna. Sawa'un kana mufraduhu alaman. Nama. Alaman kazaiduna au sifatan. Kasalihuna. Wa qawluhu wa ma humila alaihi ay unhiqa bihi fi i'rabihi li kaunihi lam yastawfi syurutuhu kama taqaddama qabluhu. Wa qawluhu nahnu wa yawma idin yafrahul mu'minun. Hadza mithalun lil jam'i. Fal mu'minuna jam'u mudzakkarin salimun wa huwa marfu'un 'ala al-fa'iliyah wa 'ala majrurihi al-waw ya batan 'an dhammati bi annahu jam'u mudzakkarin salimun wa qawlu in yakun minkum 20 sabirun hadha mithalun lil mulhaqi. Fa'isruna munhaqun bi jam'i mudzakkari salimi wa annahu la wahida lahu min tafdihi wa huwa marfu'un wa 'alamatu rafi'i al-wawu ya batan 'ala dhammati li'annahu munhaqun. Baik. Sekarang kata beliau, yang pertama, tempat yang pertama yang tanda rafa'nya dengan waw adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Madalla 'ala aktsar min itsnain. Apa yang menunjukkan lebih banyak daripada dua? Biziadatin fi akhiri, dengan tambahan di akhirnya. Solihun litajridi an hadhi ziyadah. Dan dia tetap baik kalau dikosongkan dari ziyadah tersebut. Wa atfi mitlihi alaihi. Dan juga tetap baik kalau dipisahkan. Ya. Solihun li atfi mitlihi alaihi. Artinya ketika dipisahkan, maka tetap baik susunannya. Ya. Sawa'un kana mufraduhu alaman kazaiduna. Ya. Sama saja, apakah jamak mudzakkar salim itu berupa nama seperti azzaiduna. Baik, sekarang kita bawa ini ke definisi jamak mudzakkar salim. Madalla ala akthar min itsnain. Azzaiduna menunjukkan 3 zaid atau lebih. Ya, berarti terpenuhi syaratnya. Biziadatin fi akhirihi, dengan tambahan di akhirnya. Ya, asal mulasalnya apa? Az-zaidu, kemudian ditambahkan waw dan nun. Ya, ini ziyadahnya, tambahkan dengan waw dan nun. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Dan dia baik kalau dikosongkan dari ziyadah tadi. Ya, kalau dihilangkan ziyadahnya tetap bagus. Waw dan nunnya hilang, dia tetap bisa dibaca dengan baik az-zaidu. Kemudian wa atfi mitlihi alaihi, dan juga apa? Tetap baik kalau yang disertakan di dalamnya itu dipisahkan. Misalnya zaidun, zaidun, zaidun. Tetap baik. Ya. Demikian juga salihun. Sama. Salihun itu adalah akthar min itsnain. Menunjukkan lebih banyak daripada dua. Dengan tambahan waw dan nun. Kemudian kalau dikosongkannya apa? Salihun. Kalau dipisahkan tetap aja saleh, saleh, saleh. Ya. Sehingga tidak kacau susurannya. Tetap baik. Kemudian yang kedua, wa ma humila alaih. Ini yang disebut sebagai mulhaq. Mulhaq bi al-mutan, mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Ay ulhiqa bihi fi i'rabihi likaunihi lam yustawfi syurutuhu kama taqaddam. Ya, dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim, tapi kenapa tidak kita katakan sebagai jamak mudzakkar salim, kita katakan sebagai mulhaq, karena tidak terpenuhi syaratnya. Contohnya yafrahul taib, kemudian contohnya yafrahul mu'minun, ini yang terpenuhi syaratnya. Ya. Kemudian yang tidak terpenuhi syaratnya iyyakun minkum isruna. Hadza mithal, hadza mithal lil mulhaq. Fa isruna mulhaq bijami' mudzakkar salim. Maka isrun tidak kita katakan sebagai jamak mudzakkar salim, tapi kita katakan mulhaq. Ya, i'rabnya ikut pada jamak mudzakkar salim, namun dia tidak bisa kita katakan sebagai jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Karena syarat, di antara syarat jamak mudzakkar salim, salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Kalau dihilangkan ziyadahnya, dia masih bagus maknanya. Ya, isyar. Isyar apa mana isyar? Ya. Kemudian dia bukan kumpulan. Isyar berkumpul menjadi isyrun. Sehingga tidak terpenuhi padanya syarat jamak mudzakkar salim. Sehingga apa? Dia dikatakan sebagai apa? Al-mulhaq. Mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Baik. Sekarang yang asmaul sittah. Wa qawluhu, qawluhu hamuki bi kasril kafi walau qala rahamuha lakana awla li anna hamma qaribun qaribu zawjil mar'ati wa qala sahib al-kawakib. Kalau boleh baca intaha min kalamil faqihi, intaha min kalamil faqihi. Wa qala sahibu al-kawakib bi kasril kafi la khairu lana hamma qaribu zawjil mar'ati wa amal hatanu khatanu khatanu fa wa qaribul mar'ati wa sihru yatsma'uha yatsma'uhuma indaha wala Abu Abdillah al aslu anna al hamma yudlaqu ala aqaribi zawji wa rubbama atlaquhu ala aqaribi zawjah wandur lisan wal qamus wa syarhul qatr fi Ibn Hisham wa qulu hanuki hanuka ya hanuka terus al hinu al hanu al hanu bi fatil ha'i ismun yukna bihi amma yastakbihu atasrihu fi dzikrihi kal farq wa fi hadithi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu indan nisa'i indan nisa'i tawfirihi arfu'an man samiktumuhu yad'u bidakwal jahiliyati fa'idduhu bi hani abihi wala taknu. Masya Allah. Terus lanjut. Waqauluhu wadu malin ay sahibu malin faqulu minha yurfa'u bilwawi niyabatan anil dumati kama fil amthilatil madhkurah. Baik, sekarang af'al asma'ul sittah. Ya, kata beliau hamuki. Ya, beliau menjelaskan tentang hamuki. Hamuki dibaca dengan kasrah kaf. Hamuki. Ya, kalau kata beliau, kalau dia sampaikan, beliau sampaikan dengan hamuha, maka lebih lebih bagus ya, hamuha, karena yang belajar ini perempuan, hamuki. Yang belajar di sini laki-laki ya, hamuki kurang tepat ya, hamuha. Dan alhama qaribu zauj almar'ah, karena alhama, kata beliau, alhamu adalah saudara dekatnya suami seorang wanita. Saudara dekatnya suami seorang wanita, jadi harus disandarkan kepada wanita, nggak bisa kepada laki-laki. Qala sahibul kawakib bikasl kaf la ghair. Ya, hamuki harus dikasroh kafnya, tidak di fathah atau didomahkan. Lian alhama qaribu zaujal mar'ah, karena alham itu adalah saudara atau karib kerabat dari suami seorang wanita. Wa amal khotanu fahuwa qaribul mar'ah. Adapun khotan itu adalah saudara kerabatnya wanita, kerabat istri. Jadi kita nyebut khotan. Khotan itu saudara-saudara istri kita. Itu khotan kita. Wasihru yajma'uhuma. Adapun kata sihir itu menjamak keduanya. Sihir itu ipar secara umum. Baik itu kita manggil apa namanya? Saudara istri kita atau istri kita manggil saudara kita. Ya, sihir itu lebih sihir itu menggabungkan. Pokoknya ipar secara umum itu sihir. Sihir pakai sot, sihir ya. Ini ipar secara umum, baik itu ipar dari istri atau ipar dari suami, itu dipanggil dengan sihir. Qala Abu Abdillah al-aslu annal hama yutlaq ala aqaribi zauj wa rubbama, kata beliau hukum asalnya alhamu ini diitlakkan pada saudara-saudara atau karib kerabatnya suami. Namun terkadang ya mereka mengitlakkannya juga pada saudara perempuan. Ya. Jadi ipar secara umum. Ipar secara umum itu alhamu. Makanya di al-ajrumiyah itu hamuki, hamuka. Ya, karena memang bisa ada maknanya. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa dimutlakkan pada semua ipar. Wanzur lisan wal qamus wa syahru qatar ibn Hisyam. Ya. Sekarang hanuk. Hanuka, hanuka ini yang baru ditambahkan oleh beliau. Al-hanu bi fathil ha. Namanya kan mutammimah al-ajrumiyah. Pelengkap dari al-ajrumiyah. Jadi sudah ada di al-ajrumiyah, dia tambahkan poin yang ke-6. Hanuka kata beliau, al-hanu bi fathil ha ismun yukna bihi amma yastaqbihu tasrih bi dzikrihi kal faraj. Kal farj ya. Al-hanu dengan dikasrohkan haknya adalah nama, adalah sebuah isim yang dipergunakan sebagai kinayah. Yukna bihi digunakan sebagai kinayah. Amma yastaqbihu at-tasrih bi dzikrihi. Untuk ya, apa-apa yang dibenci untuk menyebutkannya. Ya, seperti faraj, ya, nyebut faraj itu suatu hal yang kurang sopan, maka menggunakan kata hanu itu lebih dianggap sopan, dianggap sopan. Ya. Sama kayak orang ke belakang gitu ya, ke belakang sebagai pengganti mau ee, kalau mau ee kan jorok, kadang mau kemana? Ke belakang dulu ya, ya mau buang air. Qala wa fil hadith wa fi hadithi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu inda an-Nasa'i wa ghairihi, ya. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dan yang selain beliau secara rafa', secara marfu, yakni marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man sami'tumuhu na'am yad'u bi da'wa al-jahiliyah fa'idduhu bi hani abihi wa la taqnu. Ini teguran Nabi SAW kepada sebagian orang yang membawa seruan-seruan jahiliyah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, barang siapa yang kalian dengarkan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, maka suruh dia menggigit anu bapaknya. Dan janganlah kalian sampaikan wala taknu, jangan kalian sampaikan dengan malu-malu. Artinya dengan apa? Dengan isyarat. Sampaikan secara terang-terangan kepada orang yang masih menyeru dengan seruan jahiliyah agar dia menggigit apa? Kemaluan bapaknya. Menggigit kemaluan bapaknya. Jadi suatu hal yang sangat qabih, yang sangat jelek itu terkadang diingatkan oleh Nabi SAW dengan hal yang ekstrim juga seperti ini ya, disuruh apa menggigit kemaluan bapaknya, berarti seruan jahiliyah, fanatisme jahiliyah itu suatu hal yang sangat tercela, suatu hal yang sangat tercela. Asyahid dari sini Nabi SAW menyebutkan bihani abihi, ya hani ini anunya, anunya bapaknya, ya bukan di apa, bukan farajnya, bifarji abi enggak, atau bidzakari apa, bidzakari abihi enggak, tapi dengan apa, dengan kinayah bihani, ya bihani. Wa qawluhu wa dzumalin ay sahibu mal, Dhu di sini harus bermakna sahib, ya, yang memiliki harta. Ya, dhu malin, dhu ilmin, dan seterusnya. Baik. Sekarang alif. Ikhra ya Abdurrahman. Inna iddata syuhuri indallahi indallahi 12 syahra fan fajarat minhu 12 ayna qawluhu fil musanna huwa madalla ala ismaini aw ismataini bi yadati fi akhirihi sholikun li tajridi an hadhil yadati wa adfi mislihi alaihi sawa'un kana ma'rifatan aw nakiratan nahu zaidani mulamani mu'addabani wal hindani mustahidatani wa qawluhu wa ma kumila alaihi ay ultiqa bihi fi i'rabihi fi qawnihi lam yastawfi syurutihi wa qawluhu nahu lam yastawfi syurutuhu Qawluhu nahu qala rajulani hadza mithalun lil mutanna fa rajulani marfu'un ala fa'iliyati wa alamatu rafihi alifun yamatan anil dhammati annahu mutanna wa qawluhu inna iddatas syuhuri al ayah fan fajarat al ayatu hadza adani mithalani lil mulhaqi fasna wasnata kilahuma marfu'un wa alamatu rafihi alifun yamatan anil dhammati li annahu mulhaqun idla mufrada lahu min lafzihi falayuqalu ismun walasmatun. Baik. Sekarang yang tanda rafa'nya dengan alif sebagai pengganti dhammah. Baik. Maka ini menjadi tanda rafa' pada musanna dan al-mulhaq bil musanna. Contoh yang musanna adalah qala rajulani. Ya. Kemudian contoh yang mulhaq bi musanna isna asyara syahran. Atau isnata asyara asyrata asyrata ainan. Maka kata beliau, al-musanna adalah apa yang menunjukkan jumlah dua, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tambahan di akhirnya yang dia tetap baik walaupun kosong dari tambahan tersebut dan kosong dari pengatofan yang semisalnya dengannya. Sama saja, baik ia ma'rifah atau nakirah. Contohnya, az-zaidani gulamani mu'addabani. Az-zaidani. Apa i'rabnya az-zaidani? Ya Abdurrahman. Al-alif. Baik. Kemudian gulamani. Gulamani mu'addabani. Gulamani apa ayatnya? Fa'il fi'ilnya mana? Enak ya Abdurrahman, masa fa'il. Khobar. Mu'addabani. Hah? Enggak ya Abdurrahman, masa enggak tahu? Mu'addabani. Iya, marfu. Apa dia? Apa? Sifat kan? Sifat ya Abdurrahman. Ya, Az-Zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-fathah. Gulamani khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu. Mu'addabani sifatun lil gulamani ya, wa alamat wa sifatun lil marfu' marfu' mithlihi wa alamatu raf'ihi al-alifu. Baik, wal hindani mujtahidatani sama. Ya ini yang musanna ya. Kembalikan kepada definisi musanna, man dalla ala itsnain au itsnatain bi ziyadati fi akhirih. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Kalau dibuang ziyadahnya tetap bagus. Az-zaidu ya. Gulamun muaddabun. Ya, Hindun al-Hindu mustahidatun. Ya. Kemudian qauluhu wa ma humila alaih. Sekarang yang mulhaq. Ulhiqa bihi fi irabihi likaunihi lam yastawfi syurutuhu. Tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Kalau rajulani, qala rajulani terpenuhi. Sekarang iddatu syuhur ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa ithna asyara. Ithna itu mulhaq ya, rafa'nya dengan alif, mulhaq bi al musanna. Kenapa dia tidak dikatakan sebagai musanna? Karena tidak terpenuhi syaratnya ya. Salihun li tajrid min hadhihi az-ziyadah ya. Kalau ziyadahnya dihilangkan enggak bagus. Enggak bagus ya. Enggak bisa itsna. Alifnya dihilangkan. Itsna apa maknanya? Enggak ada. Ya. Itsna kalau dihilangkan tidak ada maknanya. Maka dia tidak dikatakan sebagai apa? Al-musanna, tapi dikatakan sebagai al-mulhaq bi al-musanna. Baik. Fala yuqal, kata beliau, itsnun wala itsnatun. Kita tidak katakan itsnun dan itsnatun. Ya. Sehingga dia tidak memiliki lafadz mufrad. Karena inilah dia tidak dikatakan sebagai musanna, tapi dikatakan sebagai al-mulhaq bil musanna. Baik. Lanjut wa ammanun. Qala hafizahullah. Wa ammanunu fatakun 'alamatan bi raf'i fil fi'il mudhari'i idza tasala bihi dhamiru taqiyyatin. Nahwu wan-najmu wash-shajar yastidan. أو ضمير الجمع المذكر نحو أتدنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون الذين يؤمنون من الغيب أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو قالوا أتعجبين من أمر الله قوله ضمير تثنية أي سواء كان حاضرا أو غائبا فالأول نحو أنتما تقومان والثاني الزيدان يقومان والهدان تقومان وكمثال المصنف فتقومان ويقومان ويسجدان كل منها فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لاتصاله بضمير التثنية وهو الألف وقوله الضمير الجمع أي سواء كان حاضرا أو غائبا، فالأول نحو أنتم تقومون، والثاني الزيدون يقومون، وكمثال المصنف فتقومون ويقومون وتبنون وتعبثون وتتخذون وتخلدون ويؤمنون، كل منها فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لاتصال بدم الجمع وهو الواو. وقوله أتعجبين، أتعجبين من أمر الله، فتعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعدم ترفع ثبوت النون لاتصال بدم المؤنث المخفض وهو الجاء. Baik, sekarang tanda terakhir dari rafa, dari rafa adalah nun sebagai pengganti dari dhammah. Maka nun menjadi tanda bagi tanda rafa pada fiil mudhari'. Syaratnya apa? Kalau dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya wan najmu wasyajaru yasjudani. Yasjudani. Ya, yasjudani dia bersambung, yasjuda bersambung dengan domir tasniyah. Domir tasniyahnya adalah alif. Ya, domir tasniyahnya adalah alif. Nun adalah alamat al-i'rab atau alamat rafa. Ya. Jadi kalau kita meng-i'rab yasjudan fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi an-nun. Ya. Anun, ya, atau thubutun nun. Nah, maka tanda rafa fi'il mudhari' idza tashala bihi dhamir tasniyah, ini dalam istilah nahwu disebut sebagai af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Ini dia bersambung imma dengan wawul jamaah dengan alif tasniyah atau dhamir ya mutakallim. Ya, ada lima af'al al-khamsah. Taib, yasjudani termasuk af'al al-khamsah. Atau domir jam' mudzakkar, ya, atau domir jamak mudzakkar. Contohnya atabnuna, tabnuna, ya, itu rafa karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Tanda rafanya dengan alwaw. Ya, bikulli ri'in ayatan ta'bathuna, ta'bathuna, ini juga rafa. Kenapa dia rafa, Mas Fatur? Apa yang menyebabkan sebuah fi'il dirafakan? Sebutan. Nah, itu tandanya. Sekarang penyebabnya kenapa dia kok dirafak? Ta'basun. Kenapa dia rafak? Litajarudi an-nas biwal jazimi. Taib, karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Itu kaidahnya. Ini semua fi'il mudhari' dia dirafa karena kosong dari penasab dan penjazm. Kemudian tatakhiduna sama tatakhiduna. Kemudian takhluduna. Takhluduna ini semua adalah fi'il mudhari' marfu' ya litajarrudihi minan nasib wal jazim. Ya. Au dhamir musannah al mukhatabah. Yang terakhir adalah dhamir musanna mukhatabah. Bukan domir, bukannya utakalim ya, salah tadi ya, saya salah sebut. Ya al-mukhatabah. Contohnya, atakjabina min amrillah. Atakjabina min amrillah. Maka di sini juga, dia rofa karena kosong dari penasab dan penjazm, dan tanda rofanya dengan thubutun nun. Baik, qauluhu domir utasniyah, sawa unkana hadiran au ghaiban. Ya, domir utasniyah sama saja, baik itu yang hadir atau yang gaib, ya, artinya yang mutakallim atau yang gaib, yang mutakallim, yang mukhatab atau yang gaib. Contohnya antuma takumani, ya, ini yang mukhatab. Kemudian az-zaidani yakumani, al-hindani takumani, ini yang gaib. Atau seperti yang misalnya dimisalkan oleh al-musannif, takumani yakumani yasjudani. Maka ini semua merupakan fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi an-nasib wal jazim. karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Dan tanda rofaknya adalah thubutun nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Wawal alif. Ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, dhamiru jama'. Nah, ini waw, wawul jama'. Wawul jama'. Baik itu hadiran atau ghaiban. Hadiran di sini baik itu mukhatab atau ghaib. Contohnya antum takumuna. Ya, az-zaiduna yakumuna. Ya, contohnya antum takumuna ini bagi ini yang bersambung dengan wawul jamaah ya pada fi'il mudhari apa? Jama' al-mukhatab ya, al-mukhatabun, jama' mukhatabun. Orang kedua. Sana ada yang yakumuna, ini lil ghaib. Ya, yakumuna. Takumuna yakumuna. Tabnuna ya tab'athu tabathuna tattakhiduna takhluduna wa yu'minuna kullun minha fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun li ittisalihi bi dhamiri jam'i wa huwa waw, karena dia bersambung dengan dhamir jamak yaitu al waw. Wa qawluhu ata'jabina min amrillah, ini yang ketiga. Kalau dia bersambung dengan apa alia, bersambung dengan alia al mukhatabah ya, ta'jabina min amrillah, fa'ilnya ya, ya ta'jabina, ta'jabina, maka dia juga rafa pada ayat ini ta'jabina min amrillah, dia rafa karena tidak kemasukan penasab dan penjazam, tanda rafanya dengan an-nun. Baik, نقف إلى هنا إن شاء الله نستمر في يوم الغد. هل عندكم سؤال؟ ada yang enggak terlewatkan atau belum paham? Baik. Ya. Yeah.